sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, ku sembah kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Selalu mengikutiku, kupuji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu kau Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah kau Tuhan. Sekalipun